Apa kabar? Super. Selamat malam sahabat Indonesia yang super, Kyong Hee Pak Choi. Selamat tahun baru Imlek. Kita bertemu dalam suasana yang festive sekali, yang meriah malam ini. Kita bicara mengenai negara kita, Indonesia Pusaka. Bagaimana Indonesia tanah air beta ini telah kadang-kadang kita lupakan sebagai pusaka. Kalau kita punya pusaka, kita rawat, kita indahkan tempatnya, kita indahkan keadaannya dalam kehidupan kita. Kita kadang-kadang tidak memujanya. Maka mudah-mudahan malam ini kita kembali kepada konsep-konsep pengabdian kepada keindahan kehidupan kita bernegara, berbangsa. Supaya yang disebut tanah air ini betul-betul orang-orangnya punya tanah. Tidak sulit dapat air bersih. Mudah-mudahan kita bisa bicara secara sederhana mengenai ini. Itu dulu. Pak Mario, yes. Saya cinta bangsa Indonesia. Saya lahir di sini dan saya mencintai bangsa ini. Tetapi begitu peliknya permasalahan bangsa kita, kemudian saya ingat ke belakang puluhan tahun silam, betapa para pejuang kita mencintai bangsa kita. Apa perbedaan beberapa tahun silam saat mereka merebut kemerdekaan dengan kita yang sekarang mengisi kemerdekaan? Kadang-kadang kita baru belajar mengenai nilai dari sesuatu yang kita miliki hanya pada detik-detik terakhir sebelum yang kita miliki itu diambil. Kita baru sayang istri, kalau istri sudah mau diambil atau mengancam pulang ke rumah orang tuanya. Yes? Kita tahu nilainya anak kalau dia sudah sakit. Jadi kita juga tidak melihat nilai negara kita, bangsa kita. Berapa banyak sekarang anak-anak dusun yang tidak bisa mandi di sungai karena pengusaha mendapat izin untuk membuang limbahnya ke sungai? Coba lihat itu. Kita tidak sadar bahwa sungai itu bahkan dijanjikan sebagai salah satu kualitas surga. Ada sungai-sungai yang mengalir. Karena kalau ada negara yang sampai merawat sungai, berarti pejabatnya tegas dan hatinya baik. Pengusahanya adil dan jujur. Coba lihat. Sungai bukan sungainya. Keindahan sungai itu tanda keindahan hati para pemimpin di bangsa itu. Ya. Pak Mario, jika dikaitkan dengan marketplace dan jika kita adalah seorang individu yang memiliki kapasitas cukup besar, apakah wajar mengabdi kepada dua tuan dan dengan kepentingan yang sama tanpa mengabaikan yang lain? Sebetulnya tidak ada orang mengabdi kepada orang lain. Semua orang yang mengabdi kepada orang lain sedang menggunakan orang itu untuk menjadikan dirinya penting. Anda tidak mungkin lama mengabdi kepada seseorang yang tidak menjadikan Anda penting. Kalau Anda mengabdi ke seseorang dan bertahan lama karena orang itu menjadikan Anda hebat, lihat, tujuan pengabdian itu adalah pemuliaan diri. Jadilah anggota bangsa yang memuliakan anggota yang lain. Mulai dari sekarang, bangsa Indonesia yang super. Bisakah kita melihat orang yang tersenyum kepada kita tanpa berprasangka apapun? Orang yang tersenyum kepada kita dibalas dengan senyum. Apa kabar? Gitu. Bapak, berapa banyak orang kalau lihat orang senyum terus kenal nggak ya? Gitu loh. Atau kalau senyum terus apa? Lihat-lihat. Masa kita menjadi bangsa yang tidak ramah kepada orang yang mau ramah kepada kita? Mulai dari sekarang katakan selamat pagi, apa kabar? Jangan pernah katakan baik, super, gitu? Kenapa? Karena kalau Anda katakan baik, baik itu tidak cukup kalau lebih baik itu masih mungkin. Jangan settle down, jangan mengendap pada sesuatu yang sebetulnya Anda bisa perbaiki. Jadilah bangsa yang membesarkan saudaranya. Oh, luar biasa. Penanya kedua, saya persilahkan. Iya, silakan Bapak. Salam super, Pak Mario. Salam super, Bapak. Nama saya Ridwan. Pengabdian tumbuh dari kepercayaan. Ataupun dari keimanan terhadap sesuatu. Lalu, terkadang saya sering dikecewakan oleh bangsa ini. Nah, bantu saya untuk yakinkan bagaimana saya agar terus yakin, penuh, teguh terhadap bangsa ini. Terima kasih, Pak Mario. Super sekali. Ada dua macam orang hebat. Yang pertama, membutuhkan orang lain untuk baik dulu baru dia hebat. Yang kedua, justru kalau orang lain semakin jelek, dia harus menghebatkan diri karena tugasnya adalah memperbaiki mereka. Jangan halangi yang